Pada tahun 93 Hijriah, kekhalifahan dinasti Umayyah di bawah Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia di semenanjung Iberia. Sejak itu, negeri yang kini dikenal dengan Spanyol dan Portugal menjadi wilayah muslimin di bawah kekhalifahan dinasti Umayyah yang beribu kota di Damaskus, Suriah. Namun pada tahun 126 Hijriah, saat kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus mulai terjadi konflik internal, kawasan Andalusia yang jauh dari pusatnya juga tak lagi terkontrol. Suku-suku Arab yang ikut terlibat penaklukan dan hidup menyebar di wilayah berbeda di kawasan Andalus mulai melepaskan diri untuk membangun kekuatan masing-masing. Maka perpecahan Andalusia akan benar-benar mendukung keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Di saat yang sama, kekhalifahan Bani Umayyah juga mendapat tekanan berat dari sisi internal. Kekuatan baru muncul dari keluarga Bani Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Abbas yang kemudian dikenal dengan Abbasiyah menghancurkan kekhalifahan Umayyah di Damaskus dan memburu seluruh keluarga besar Bani Umayyah. Namun, salah seorang yang lolos dari kejaran Bani Umayyah, yakni Abdurrahman bin Muawiyah, berhasil meninggalkan Damaskus melewati negeri-negeri Muslim selama 6 tahun hingga tiba di pesisir Maroko. Situasi Andalusia yang sedang terpecah oleh suku-suku Arab itulah yang menjadi PR Abdurrahman Ad-Dakhil saat masuk ke Andalusia. Di dalam dirinya hanya ada satu cita-cita besar, yakni menyatukan Muslimin dalam satu bendera, yaitu bendera Islam. Apalagi, dialah pewaris terakhir dari dinasti Umayyah di Damaskus. Namun ada satu masalah besar yang dihadapi Ad-Dakhil di Andalusia, yakni seluruh suku-suku yang menyebar di Andalusia adalah Muslimin. Haruskah Ad-Dakhil memulai terjadinya pertumpahan darah pada sesama Muslimin? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Untuk itulah maka di dalam Islam ini begitu mahalnya sebuah persatuan. Dan yang perlu diketahui bahwa Islam juga sangat menjaga tentang darah. Darah orang-orang beriman apalagi, begitu berharganya. Tidak boleh seseorang menumpahkan darah orang-orang beriman. Tetapi Al-Quran telah mengecualikan bahwa ketika orang-orang yang sebenarnya beriman, disebut oleh Quran juga beriman, tetapi mereka melakukan sebuah kesalahan yang kesalahan itu mengancam persatuan umat, maka kemudian bahkan Allah memerintahkan untuk mereka diperangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ini yang pertama harus dilakukan. Kalau ada dua kelompok orang beriman, dua-duanya beriman, Allah menyebut dua-duanya beriman. Kalau mereka dua-duanya beriman, tapi mereka bertikai, maka damaikan dahulu. Langkah pertama, tidak boleh langsung diperangi. Damaikan dulu. Gunakan jalan yang baik, jalan perdamaian. Maka Allah mengatakan, damaikan mereka. Tapi fa'in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tapi kalau satu dari kedua kelompok ini tidak mau, tetap mereka melakukan perbuatan melampaui batas, maka kata Allah, perangilah yang melampaui batas. Perintah, walaupun mereka beriman. Sampai mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah maka memerangi orang beriman secara umum tidak boleh. Karena apalagi kalau sampai terjadi pertumpahan darah dan menyebabkan perpecahan. Tetapi ketika mereka adalah kelompok yang menyebabkan pertikaian muslimin, kelompok yang menyebabkan perpecahan muslimin, yang oleh Quran disebut sebagai kelompok yang melampaui batas, maka mereka adalah orang-orang yang layak untuk diperangi. Saat itu, Andalusia dipimpin oleh seorang bernama Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri, seorang suku Quraisy yang didukung oleh beberapa suku Arab di Andalusia. Namun, Abdurrahman melihat kondisi negeri yang dipimpin oleh Al-Fihri sama seperti kondisi kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus menjelang keruntuhannya. Kondisi yang menjadi tanda akan kehancuran sebuah negeri. Kekuasaan Muslim di Andalusia yang saat itu sudah mencapai seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan beberapa wilayah di Italia disibukkan dengan perebutan kekuasaan. Tidak mungkin, menurut analisa seorang Abdurrahman, tidak mungkin dia ikut bergabung kepada kekuatan terbesar saat itu, yaitu Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri. Karena Yusuf pun melakukan kesalahan yang itu diketahui oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Kesalahan ini dulu dilakukan oleh keluarga besarnya di timur, yang menyebabkan kejatuhan di timur. Di antaranya adalah Arabisme, di mana Yusuf Al-Fihri pun ternyata memiliki kesukuan Arab yang sangat tinggi. Dan itu yang pernah disaksikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, yang pernah menjatuhkan dinasti nenek moyangnya di timur. Ternyata itu yang dia saksikan di negeri Andalus. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus menjatuhkan kekuasaan yang sudah rapuh ini. Karena dipertahankan pun pasti akan jatuh. Pada tahun 138 Hijriah, Abdurrahman Ad-Dakhil menginjakan kakinya di Andalusia. Sesuai strategi yang telah dirancang bersama pembantunya, ia mulai menghimpun kekuatan yang diikuti oleh para pendukung loyal Bani Umayyah. Namun, dengan hanya mengandalkan para pendukungnya ini, ternyata belum cukup untuk mengambil alih wilayah Andalusia. Abdurrahman pun mulai menyatukan suku-suku yang menyebar di seluruh Andalusia. Namun langkah ini tidaklah mudah. Keahlian serta seluruh pengalaman yang ia rasakan di dalam perjalanan panjangnya selama pelarian, dia berhasil mendekati suku Yamani. Suku inilah yang pernah menjadi kebanggaan Muslimin pada era penaklukan Andalusia di masa Tariq bin Ziyad. Potensi inilah yang dimanfaatkan Abdurrahman Ad-Dakhil. Dengan dukungan penuh dari suku Yamani, ia mulai menaklukkan Andalusia. Gelora semangat Muslim telah membuat Abdurrahman semakin yakin bahwa Andalusia bisa ditaklukkan dalam panji-panji Islam. Ani abartu min hadzal mawdi' mundu a'wamin tawila. Wa kana ma'i shadiqun li 'ala shakilati. Kana 'aliman bil hitam. توقف ونظر إلى هذه الشجرة وقال يعقد عند هذه الشجرة المباركة لواء ويحضره ملاك من الملائكة موكل بنصرة الألوية في 40,000 ملاك فلا يسير به صاحبه إلى عدد إلا ويتقدمه النصر على 40 يوما. Sebuah pertempuran antara Abdurrahman Ad-Dakhil melawan Al-Fihri, penguasa Andalus, terjadi di tepi sungai Guadalquivir di wilayah Sevilla. Maka tepat pada gema takbir Idul Adha, Abdurrahman Ad-Dakhil memasuki wilayah Cordoba. Inilah puncak dari perjuangan Abdurrahman Ad-Dakhil setelah pelarian panjangnya selama 6 tahun. Andalusia kini sudah berada di genggaman Abdurrahman Ad-Dakhil. Namun memupuk persatuan suku-suku Arab yang ada tidak semudah membalikan telapak tangan. Ia harus bertanggung jawab mengembalikan kebesaran nama Bani Umayyah dengan nilai-nilai Islam, serta mengembalikan kejayaan Andalusia yang telah berada di ambang keruntuhan. ونحن قدمنا على بلاد لم تعرف الاستقرار يوما ولم تقم فيها دولة على الحقيقة وهذه هي غايتنا. Maka ia mengawali pembangunan Andalusia yang sudah tercabik-cabik dengan mendirikan istana Ar-Rosofah yang persis seperti istana Bani Umayyah di Damaskus. Ala yuzakkiruka hadzal makan bi syai'. Laitani mithla dhikriyat al-amir. Usafat jaddi Hisham. Tak hanya itu, segala apa yang ada di negeri timur pun berusaha dipindahkan Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Yang dia lakukan adalah dia mulai memindahkan ibu kota dan menjadikan Cordoba sebagai ibu kota. Begitu Cordoba jadi ibu kota, seperti kebanyakan para pemimpin Islam, yang dilakukan pertama adalah menentukan di mana masjid rayanya. Di saat itu ada gereja besar yang dimiliki oleh masyarakat Cordoba, itu yang dibeli separuhnya atau sebagiannya dibeli oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, dan itu yang diubah menjadi masjid. Dan Masjid Raya Cordoba pertama kali dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Saat Cordoba semakin banyak penduduknya, masjid sudah tidak lagi muat oleh jamaah orang-orang yang sholat dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka Abdurrahman Ad-Dakhil kembali membeli sisa atau membeli sisa gereja yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Diizinkan, maka diluaskanlah masjid menjadi masjid yang besar. Dan perhatikanlah model bangunannya. Masjid Raya Cordoba, bangunannya mirip dengan bangunan Masjid Raya Al-Umawi di Damaskus. Karena tentu yang ada di kepala seorang Abdurrahman Ad-Dakhil adalah pengalaman dia di timur, di wilayah kebesaran nenek moyangnya. Membangun masjid pun mirip. Saat itu kemudian dia mulai membangun yang lain. Dia mulai membangun istana-istananya, mulai membangun gedung-gedung pemerintahannya. Dia membangun istana, bahkan sampai namanya dia mengambil dari nama yang pernah dibangun oleh kakeknya dahulu, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Yang dinamai dengan nama yang sama, yaitu Istana Ar-Rasofah. Setelah Istana Ar-Rasofah berdiri megah di kota Cordoba, Abdurrahman Ad-Dakhil juga memanggil keluarganya yang ada di pelarian. Langkah Abdurrahman inilah yang mengkhawatirkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kebesaran dinasti Umayyah mulai memancar ke negeri barat. Abu Ja'far al-Mansur, sang khalifah kedua dinasti Abbasiyah, segera mengirimkan pasukannya ke Andalusia untuk menghentikan langkah Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka perang besar pun terjadi di Kawa, di luar wilayah Sevilla. Pendukung setia Ad-Dakhil berhasil menguasai pertempuran. Pasukan Abbasiyah pun pulang dengan kekalahan. Sejak itulah, kekhalifahan Abbasiyah membiarkan Andalusia berkembang dengan sendirinya. Maka Abbasiyah pun berkonsentrasi membangun kota barunya di Baghdad, Irak. Sejak itulah peradaban Islam berkembang di dua wilayah yang berbeda. Di negeri timur, di wilayah Baghdad, dan di belahan dunia barat, di Andalusia. Akhbiruni, man saqr Quraisy min al-muluk? Dzaka anta ya amir al-mu'minin. Perkembangan pesat di Andalusia menarik simpati Abu Ja'far al-Mansur, sang khalifah Abbasiyah di timur. Ma qultum syai'an. Fa Muawiyah? La. Fa Abdul Malik ibn Marwan? Ma qulta syai'an. Fa man huwa ya amir al-mu'minin? فقر قريش عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر وقطع القصر ودخل بلدا أعجميا منفردا بنفسه فمصر الأمصار وجند الأجناد ودون الدواوين وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته. Hingga Abdurrahman diberi gelar Soker Quraisy atau Elang Quraisy. Sekalipun Abbasiyah tidak lagi menganggap sebagai musuh politiknya, Abdurrahman Ad-Dakhil tetap menghormati Abbasiyah. Untuk itu, ia hanya menyebut dirinya sebagai Amir atau pemimpin, bukan Khalifah, sebagai bentuk penghormatan terhadap kekhalifahan Abbasiyah. Dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan, Abdurrahman begitu memperhatikan kehidupan rakyatnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dan dicintai rakyatnya. Namun begitu, ancaman keamanan dirinya tetap terus mengintai. Karena suku-suku yang tersebar di wilayah Andalusia masih tergoda untuk mengambil kembali wilayahnya. Ayuhuma ahsanu matalan? Hadha am Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? عدلت فأمنت فنمت وكيف انتهى عمر بن الخطاب يا بدر قتيلا على يد المتآمرين والخونة وهو في محراب رسول الله يؤم الناس ولكن نقلده في العدل ما استطعنا ونحاول ألا نمكن أحدا Maka di tengah-tengah perjuangan, Abdurrahman membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pemberontakan tetap terus terjadi. Sejarah mencatat, terjadi 25 kali pemberontakan selama ia memimpin. Namun berkat kehebatan dan pengalamannya, ia selalu berhasil memadamkan pemberontakan yang terjadi. Masjid Agung Cordoba yang didirikan Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian menjadi masjid agung terbesar yang menjadi pusat kekuasaan dan tujuan kaum muslim di negeri barat untuk menuntut ilmu. Bahkan juga menjadi tempat menuntut ilmu bagi para bangsawan Eropa. Gelora ilmu pengetahuan yang demikian dahsyat memunculkan ilmuwan-ilmuwan besar yang kelak menginspirasi kebangkitan Eropa modern. Inilah kebesaran yang dicapai Abdurrahman Ad-Dakhil. Sebuah kebesaran yang ia kejar sejak pelariannya yang penuh liku selama 6 tahun. Dari Damaskus, Suria hingga ke Andalusia, Spanyol. Salah satu peran besar yang menghantarkan Abdurrahman Ad-Dakhil, bahkan menghantarkan Andalus menuju kebesarannya di zaman Abdurrahman Ad-Dakhil, adalah peran besar hijrah seorang Abdurrahman Ad-Dakhil jauh dari negeri timur hingga sampailah ia di ujung barat negeri. Ini perjalanan hijrah yang tidak sederhana, meninggalkan negerinya, tanah airnya, negeri yang pernah membesarkan keluarga besarnya, negeri yang telah menjadi tempat dia belajar banyak hal, negeri dari mana dia dilahirkan sampai kemudian dia di usia 19 tahun. Dia tinggalkan semua itu, dia lari sampai ke negeri barat, dan inilah selalu bahwa ada manfaat, ada pelajaran besar selalu di balik setiap hijrah. Seperti disampaikan dalam kalimatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam syair beliau. Ketika beliau mengatakan safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladzidzal 'aysyi fil nasab. Kata beliau, pergilah kalian, tinggalkan negerimu, pergilah kalian. Kamu akan mendapatkan semua yang kau tinggalkan. Subhanallah, bukankah Abdurrahman Ad-Dakhil begitu dia tinggalkan semua kebesaran nenek moyangnya, kebesaran bapak dan kakeknya di negeri timur, dia dapatkan semuanya di negeri Andalus. Bahkan ketika dia membangun istana, bukankah dia namakan sama istana Rasofa seperti yang dibangun oleh kakeknya di Damaskus? Sama apa yang dia tinggalkan, dia jumpai di sana. Seperti kalimat Imam Syafi'i, bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kau tinggalkan. Wansab fa inna ladzidzal 'aysyi fin nasabi. Maka hiduplah dengan cara yang susah pun tidak ada masalah. Karena justru kenikmatan hidup saat kamu sedang lelah seperti itu. Karena saat kita lelah, kita istirahat nyaman, kita makan pun nikmat. Justru kita mendapatkan kenikmatan saat kita hidup dalam keadaan lelah. Jangan merasa berat hati kalau di sana ada kebesaran, tinggalkan negeri. Karena semua adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran Karim ketika nanti orang-orang di hari akhir berbuat kezaliman, kemudian alasannya adalah mereka orang-orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa di negerinya, maka Allah akan sampaikan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas sehingga kamu bisa hijrah kemanapun? Ini semua bumi Allah. Hijrahlah,